kok babuji api padam putong baraso minya abis sambata lama arang abis basi binaso sapantung banak kadiri denai laman dape mangkonyo sansai pande dak tau be jarian dak tabai siyo siyo nang salamo ko kironyo adia sayang kadenai katika sanang nyato nyo adia cinta dedenai barato kok babuji api padam putong baraso minya abis sambata lama arang abis basi binaso sapantung banak kadiri denai laman dape mangkonyo sansai pandai dak tau be jarian dak tabai.